Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik, falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik, wa a'inna ya Rabbana ala tarki ma'asyatik. Uhsyurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Pada siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di masjid ini. Semoga ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah, baik yang hadir atau yang mendengar atau yang menyaksikan acara ini. Semoga senantiasa dalam ridha Allah, bimbingan Allah, dan senantiasa dilimpahkan kepada mereka semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi ini kami akan bagi kajian dengan dua bagian. Yang pertama, karena ini adalah bulan Maulid atau bahkan hampir keluar dari bulan Maulid, alangkah indahnya kalau kita sambung hati kita, perkuat ikatan kita dengan Rasulullah. Kemudian juga seperti di majelis-majelis yang lainnya, sudah kita masukkan kurikulum-kurikulum yang rapi. Ada yang kita baca kitab Sulamut Taufik, ada kitab kecil-kecil semuanya. Ada yang baca kitab Safinatun Najah, ada kitab Arba'in Nawawiyah, ada kitab Adab Sulukil Murid. Untuk di Bogor mungkin kami akan hadirkan tidak pakai kitab tapi fikih praktis. Fikih praktis itu mungkin satu topik, mohon diingatkan agar tidak terulang. Ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas tentang fikih untuk membenarkan bagaimana wudhu kita, bagaimana sholat kita, dan bagaimana cara bersuci kita yang ada hubungannya dengan permasalahan sehari-hari kita. Semalam kita sebetulnya pengen sama kayak di Tangerang. Semalam kita mulai dengan bab mandi besar. Tentunya di sini tidak akan kita ulang mandi besar, biarpun nanti mandi besar akan ada materi mandi besar, karena permasalahannya adalah semua acara kita akan disiarkan. Jadi kalau nanti diulang yang semalam, yang mendengar semalam akan terasa jenuh atau bagaimana. Jadi kita acak. Mohon dari tim Bogor mengingat kalau hari ini kita fikihnya fikih apa, berikutnya fikih ini. Jadi supaya ada kurikulum, setiap pertemuan ada tambahan ilmu. Baik, mungkin untuk Bogor kita akan bahas tentang fikih najis. Apakah itu najis? Karena fikih kita itu bagi yang terlambat pun enggak akan. Jadi kami ingin menghadirkan fikih itu sekali pertemuan tuntas. Seandainya yang tidak hadir pun hari ini bisa ngikuti. Karena tuntas, tuntas, tuntas. Jadi mulai dari manapun nanti faham. Baik, fikih Kali ini kita akan bicara tentang najis, karena berkenaan dengan najis itulah ada hubungannya dengan sah tidaknya sholat kita. Najis adalah sesuatu yang haram untuk dikonsumsi dan menjadi sebab tidak sahnya sholat kalau menempel di badan, pakaian, dan tempat. Dimakan haram, najis. Nempel di baju, tidak sah sholat kita. Nempel di badan, tidak sah sholat kita. Nempel di tempat kita sholat, tidak sah sholat kita. Itu adalah najis. Ada yang haram dimakan, tapi enggak apa-apa. Nyentuh baju tidak menjadikan najis, tidak menjadikan sebab sholat tidak sah ada. Jadi definisi yang di situ, ulama mendefinisikan najis itu bermacam-macam. Pada kesimpulannya susah untuk didefinisikan. Karena susah untuk didefinisikan, maka jangan memikirkan definisi. Apa itu arti najis sudah, jangan terlalu banyak dipikirkan. Yang pokoknya kalau kena najis sholat enggak sah, dimakan enggak boleh, selesai. Maka untuk mempermudah, najis itu kalau enggak bisa ditandangkan bitakrif, maka akan mudahnya bitakdid. Yang enggak bisa didatangkan dengan definisi, sebut saja. Maka itulah untuk menjelaskannya. Jadi najis itu hanya ada 7, jangan mikir yang lainnya. Selebihnya jangan pikir, jangan pusing. Najis hanya ada 7. Jangan ragu-ragu, belajar ilmu yang yakin. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari jalur depan dan jalur belakang. Keluar dari jalur depan, jalur belakang. Buang air kecil, air besar. Sesuatu yang keluar dari jalur depan dan jalur belakang, baik dari manusia atau binatang. Yes ya. Jalur depan, jalur belakang, apapun. Kecuali air mani. Air mani adalah suci. Begitulah jumhur ulama mengatakan selain mazhab Hanafi. Air mani suci, kenapa? Karena air mani adalah bakal manusia dan manusia adalah dimuliakan. Waqad karramna bani adama, aku telah muliakan anak Adam. Bakalnya namanya mani, itu adalah suci. Jadi selain mani, pokoknya selain mani adalah najis. Dari jalur belakang najis, selesai. Yang kedua, muntahan. Sama dari manusia ataupun binatang, muntahan. Muntahan najis. Bayi sama. Bayi muntah najis. Ini agak panjang. Yang jelas hari ini kita bicara tentang najis. Ke depan kita akan bicara tentang bagaimana mensucikannya. Tidak usah panjang-panjang belajar fikih, karena fikih itu menjenuhkan. Yang kedua adalah muntahan. Yang ketiga adalah darah segar ataupun darah busuk. Darah segar jelas. Kalau darah busuk, nanah. Darah segar baik dari manusia ataupun binatang. Darah segar baik manusia ataupun binatang. Baik. Jelas darah. Kecuali hati dan limpa. Hati itu darah menggumpal, tapi tidak najis dari binatang yang disembelih. Kecuali hati dan limpa. Selesai? Dihafal dulu, baru nanti kami jelaskan satu demi satunya. Yang keberapa sekarang? Yang keempat adalah bangkai. Bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai yang pertama adalah yang namanya bangkai. Binatang yang halal dimakan, ayam, kambing, binatang yang halal dimakan mati tanpa sembelih. Binatang halal dimakan mati tanpa sembelih. Jelas ya? Ayam matinya kecekik, matinya ketabrak bangkai. Kedua, binatang yang haram dimakan mati biarpun disembelih. Ular, monyet. Ya. Binatang haram dimakan biarpun disembelih tetap jadi bangkai. Baik, kecuali tiga bangkai. Bangkai manusia suci, mani suci, bangkainya manusia juga suci karena Allah muliakan namanya manusia. Bangkai manusia suci. Kedua adalah bangkai ikan. Ikan bangkai, bangkai ikan. Alhamdulillah ya, Nabi mengatakan al-hillu maitatu, laut itu adalah bangkainya adalah halal. Puji syukur kepada Allah, ibu-ibu khususnya warga negara Indonesia ini, kok bangkai ikan halal, enggak disembelih tetap halal. Kalau seandainya wajib disembelih, yang suka teri dia pusing dia. Gimana nyembelihnya? Alhamdulillah, enggak usah pakai sembelih. Nah, kemudian bangkai yang ketiga adalah bangkai belalang. Bangkai belalang. Das. Dapat berapa? 5 atau 4? 4 ya. Sekarang yang kelima. Nanti harus hafal. Yang kelima adalah cairan yang memabukkan. Cairan yang memabukkan, orang sering menyebut minuman keras, khamer. Cairan yang memabukkan. Tapi yang memabukkan, memabukkan bukan cairan, tidak najis. Cairan yang memabukkan, minuman keras. Alkohol yang dikonsumsi untuk diminum haram, najis dia. Cairan yang memabukkan atau minuman keras, najis. Apapun namanya. Jadi kalau ada minuman yang beralkohol kok jatuh di baju kita, najis baju kita. Karena cairan memabukkan. Yang keenam adalah anjing dan keturunannya. Anjing dan keturunannya. Misalnya ada seekor anjing melahirkan seorang anak cantik sekali, najis. Jelas? Pokoknya keturunannya. Keturunannya pun bisa saja, mohon maaf, kanjing, anjing lagi sedang sama kambing. Keluar kam, najis. Pokoknya keturunannya gitu. Biarpun itu khayal, enggak ada. Cuman begitulah. Ulama menyebutkan anjing dan keturunannya. Yang ketujuh adalah babi dan keturunannya. Ada berapa? 7. Sudah jangan mikir yang lainnya. Najis hanya itu. Pendek. Sesuatu yang keluar dari jalur depan, jalur belakang, kecuali air mani, muntah, darah segar atau darah busuk dari manusia ataupun binatang, bangkai kecuali bangkai manusia, belalang dan ikan, cairan yang memabukkan, anjing dan keturunannya, babi dan keturunannya. Baik, ini adalah gambaran tentang najis. Akan bisa dilentrehkan pelan-pelan. Ikan, kalaupun jadi bangkai, halal atau tidak? Baik. Kemudian kita tanya, ikan, darahnya ikan najis atau tidak? Hah? Kok jadi bingung gimana? Tadi waktu darah itu apa sih? Darah seger atau buh? Dari manusia atau binatang? Jadi ikan itu dibokor bukan binatang ya? Huh? Najis atau tidak darahnya? Alhamdulillah, mulai ngah. mulai nyambung, mulai faham. Najis. Baik. Kotoran ikan najis atau tidak? Sudah mulai nyambung. Jangan-jangan tentang ikannya halal, lalu bikin pepes kotoran ayam, kacau nanti. Kotoran ayam, kotoran ikan. Ikannya kalau bangkai tidak haram, tapi kotorannya tetap najis. Kan ikut kaidah yang pertama. Yang pertama keluar dari jalur depan jadi jalur belakang dari manusia atau hewan. Ikan hewan atau bukan? Selesai. Nah ini harus paham. Ibu tidak usah ragu, bapak. Contoh, ada seorang senang pakai baju putih. Beli baju itu satu losin. Isinya berapa? 12. Cuman dia itu cara pakainya saja. Muharram satu, Sofar satu, sebulan satu pakainya. Sehingga masya Allah baju yang putih itu jadi batik. Dakinya tebal, baunya setengah mati. Bau daki keringat, najis atau tidak? Enggak najis? Enggak. Bapak-bapak lebih diem kayaknya. Hari ini sopan banget bapak-bapak ini. Bau daki, wah, sak masjid keciuman, najis enggak? Bingung. Saya tadi yang 7 tadi ada daki enggak? Ada enggak daki? Ya sudah, enggak, jangan bilang najis. Ya enggak najis, cuman kotor. Lagi sholat ada orang, masya Allah, ingusnya masya Allah flu panjang sampai biru ingusnya. Taruh di kerudungnya, sorbannya. Najis tidak? Hey, ingus. Mulai nyambung sudah, melek. Tapi kotor. Jelas ya? Jadi belajar fikih enggak boleh setengah-setengah. Ibu mestinya naruh timun kan di kulkas, lupa masuk di bawah kulkas. Lupa seminggu kesentuk busuk banget, masya Allah bau. Sebelahnya buah pace lagi. Baunya luar biasa, kotor baunya sak kampung. Najis atau tidak tangan ibu? Busuk nih. Hah? Bapak-bapak kok diem nih? Najis enggak? Enggak ada di 7 tadi. Cuman kok kotor. Selesai. Pahamnya najis hanya itu. Jangan mikir yang lainnya. Ingus. Dahak kerek langsung keluar dahaknya. Masya Allah. Kental manis. Tuang ini. Najis atau tidak? Tidak. Jangan khawatir dahak. Jelas ya fikih. Asal ragu-ragu. Baik, ini yang pertama. Yang pertama masalah najis. Kemudian bagaimana najis itu berpindah? Catatan kecil, anjing itu najis semuanya, bukan liurnya saja. Sebagian madhab mengatakan yang najis hanya liurnya saja. Yang dalam madhab Syafi'i, anjing itu najis sekujur tubuhnya, bulu-bulunya semuanya. Baik, yang kedua, ini masalah najis itu adalah ada 7. Jangan mikir yang lainnya. Baik. Ada lalat. Ada lalat mati, taruh di saku. Ajib, lalat hijau menyala. Sayang banget ini dibuang. Saya akuarium, saya mau di apa? Mau dimasukkan laboratorium, taruh di saku. Salat bawa lalat, sah atau tidak? Sah. Jadi di Bogor tuh lalat tuh belalang ya? Lalat itu ikan. Lalat itu manusia. Ya sudah, bangkai. Najis enggak? Ya sudah, harus paham begitu. Jelas ya? Enggak usah ragu. Cacing. Cacingnya gerak-gerak masih hidup. Luket nongol. Salat. Sah enggak salatnya? Salat enggak? Hah? Masih hidup. Belum jadi bangkai. Masih hidup nongolin. Hidup. Jelas ya? Kalau hidup belum jadi bangkai tadi apa? Haram disembelih sekalipun. Atau benda barang halal tapi biarpun tapi mati tidak di. Jelas? Kodok-kodok. Kodok mati. Jadi bang, kodok hidup tidak bangkai, jelas. Selanjutnya, jadi belajar fikih itu harus faham. Yang menjadikan susah belajar itu kalau tidak faham. Enggak usah pusing. Kotoran kuping najis enggak? Satu mangkok? Najis enggak? Jangan ragu lah, kotoran kuping. Tidak, sudah. Pokoknya enggak najis sudah, hanya tujuh, selesai. Cuman yang ngapain ditaruh di mangkok. Baik, bagaimana najis berpindah? Najis berpindah itu kalau ketemu basah. Apakah najisnya basah, kita kering, atau najis kering, kita basah. Kering dengan kering tidak memindah najis. Ini yang kedua catatannya, najis berpindah karena bebasahan. Anjing najis atau tidak tadi? Biarpun masih hidup, tidak harus jadi bangkai. Tak taunya apa? Ada tiba-tiba waktu sholat subuh, pengurus masjid menemukan ada satu anjing gede, induknya punya anak 6 anak kecil anjing tidur di sini. Tuh, kaget, anjing najis, mukhalladhah. Digusah lari anjing, syut, dilihat kering semuanya. Ninggalkan najis atau tidak? Tidak. Ibu, bapak ada anjing dipeluk begini. Ibu kering, anjing kering. Pindah tidak najisnya? Tidak. Yang memindah najis apa? Basah. Ibu tangannya basah, nepuk kucing. Tatunya bukan bintang ngeong. Kuk, wah anjing. Najis enggak? Karena bah? Yang memindah najis adalah bah? Basah. Jelas? Kotoran ayam kering, Anda pegang. Kering, tangan Anda kering, Anda buang, najis tidak tangannya? Semoga bisa umroh semuanya. Ada satu jamaah, ini kan ini zamannya cincin, waktu rame-ramenya cincin itu. Di Arafah tuh lihat ada icu-icu, ajib mengkilat. Mengkilat dan berurat. Dibawa pulang, sampai sholat di masjid, langsungkan saku sholat Allah. Sampai ke kamar ngasih tahu temannya, aku menemukan benda antik. Apa itu? Lihatnya. Temannya ketawa, astagfirullah ya akhi. Apa itu? Ini kayak batu antik. Coba dibelah. Tik. Rupanya kotoran unta kering. Baik. Kotoran unta ke? Kering. Tadi waktu sholat sah enggak? Kok bisa nyakuin najis kok sah itu gimana? Bingung ya. Pertanyaan Buya, ndak sholat, sholatnya sah atau ndak? Ya nggak sah, wong bawa najis kok. Kalau pertanyaan najisnya pindah atau ndak, baru ngomong nggak pindah. Wong nyakuin di sholat, simpen di saku. Sholat ndak? Berarti bawa nah. Baru kalau tanya pindah ke tangan ndak najisnya, tangannya kering? Tidak, gitu. Paham ndak? Sudah enggak usah dicari batu itu. Selesai ya. Baik. Selesai ya gambar. Jelas ini masalah najis, pindahnya najis adalah dengan bebasahan. Jangan ragu, selagi tidak basah, mohon maaf, kalau Anda kering dan kering aman. Anda megang najis, Anda kering, najis kering aman. Tapi kalau sudah basah, ayam mati bangkai, ya enggak? Ayam mati bangkai, kemudian Anda buang ayamnya, bangkainya. Tangan Anda kering, ayamnya juga kering, Anda buang. Najis atau tidak? Tidak, kering, tidak kering, dikering dengan kering, tidak memindah najis. Sampai di sini dulu sedikit-sedikit, baru nanti gimana cara mensucikannya. Baik, kita langsung bulan Maulid. Pesan singkat saja. Harus ada perubahan, kita harus makin dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap bulan Maulid orang berlomba-lomba menghadirkan acara. Yang inti daripada acara itu adalah bagaimana setiap dari kita bisa semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesaat ada ceramahnya, ada berlomba-lomba membuat puisi sanjungan untuk Rasulullah agar kita ingat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah iman. Iman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada Nabi. Kemudian setelah itu membangun cinta kepada Rasulullah. Ketahuilah bahwa orang tidak akan bisa mengikuti Rasulullah kecuali bekal cinta. Kalau tidak ada cinta kepada baginda Nabi, golongan orang munafik. Orang munafik itu ngikuti Nabi loh ya, sholat bersama Nabi, bahkan diajak perang dengan Nabi, tapi Nabi mengatakan dia min ahlin nar, dia ahli neraka. Kenapa? Munafik. Dia berjuang bukan karena Allah, bukan karena cinta dan rindu kepada Nabi. Sholat bersama Nabi, ngikuti cara Nabi. Makanya ada orang hanya menyuruh ikutin Nabi, enggak penting cinta, bohong itu. Kalau mengikuti Nabi, bisa saja orang mengikuti Nabi karena ya, kalau aku tidak mengikuti Nabi, enggak ada yang nganggap saya. Coba ada ustaz hari ini mencaci Nabi, langsung bubar, enggak ada yang ikut jamaahnya. Ya enggak? Makanya biarpun enggak punya cinta ke Nabi, dia ngaku cinta. Karena kedekatan dengan Nabi itu penting. Tapi jangan sampai kita itu hanya zahir kita. Harus ada cinta. Orang dengan Nabi, biarpun dia alim, ngerti hadis, Quran, tapi tidak cinta kepada Nabi, tidak ada manfaatnya. Kalaupun beramal, tidak akan diterima oleh Allah. Karena dia tidak ngerti untuk apa beramal. Jadi kunci yang terpenting adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah. Sampai dia ancam, diingatkan Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu dari kalian, hatta akuna, sampai aku menjadi ahabba ilaihi, lebih dia cintai, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, sampai aku dicintai oleh orang tersebut melebihi dari bapak, anak dan semua manusia. Kalau bicara cinta ini, jangan bicara urusan syahwat. Syahwat itu sendiri, cinta adalah sendiri, jangan diapadukan. Hari ini syahwat dikatakan cinta, enggak ada. Orang tidak saling mencintai, na'udzubillah, semoga Allah memberikan hidayah. Itu yang menjual diri itu. Dia tidak punya cinta, melayani selesai, ada syahwat. Enggak ada cinta, berpisah tidak nyesel. Bertemu hanya senang untuk syahwat. Tapi orang mencintai ada tanpa syahwat. Ibu, bapak, anak, anak, bapak, ibu ke anak, anak ke orang tua, saudara, persahabatan, cinta. Kadang ada cinta bertemu dengan syahwat, suami istri sudah mencintai, ada syahwat. Keindahan. Baik, mencintai Rasulullah ini penting sekali. Makanya kalau orang lupa membahas cinta kepada Nabi, keropos hatinya. Gak akan bisa mengikuti Nabi secara langsung. Kalau mengikuti Nabi hanya pengen disanjung oleh manusia, karena Nabi paling mulia, tren. Kalau aku gak ngikuti Nabi, gak ada yang ikut aku. Jadi biar jamaahku banyak, maka aku harus mengikuti Nabi. Gayanya kayak gayanya Nabi. Biar apa? Biar dianggap aku dekat dengan Nabi, maka nanti pada ikut. Bohong atau tidak? Bohong. Tapi harus berangkat dari cinta. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana agar kita bisa mencintai Nabi ini? Cinta bukan sekedar kalimat terucap. Karunia Allah. Karunia Allah yang dititipkan di hati seorang hamba. Yang pertama harus kita pastikan kepada diri kita, kita yakinkan bahwa cinta ke Rasulullah itu penting. Gak ada artinya orang hidup tanpa cinta kepada Nabi. Gak ada artinya. Biarpun dengan Nabi pun tanpa cinta kepada Nabi gak. Biarpun belajar dengan Rasulullah, biarpun belajar ilmu syariat, menghafal ini itu dan sebagainya, menghafal Quran, menghafal hadis. Tapi kalau tidak ada cinta kepada Nabi, maka akan menjadi Abu Jahal. Abu Jahal itu belajar kepada Rasulullah, tapi tidak ada cinta. Makanya sangat salah kalau ada orang hanya mementingkan ngikuti Nabi. Kalau tidak ditanamkan makna kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sederhana kami hadirkan bagaimana agar kita bisa mencintai Nabi. Yang pertama, jangan lupa untuk memohon kepada Allah. Permasalahan kita ini kurang menganggap cinta itu penting. Jujur, semuanya pernah minta, ya Allah berikan padaku jodoh yang soleh. Dulu sebelum nikah, setiap hari, setiap malam, jodoh yang soleha. Yang sekarang Salat duha ya Allah berikan padaku rezeki. Setiap hari ya nak, tambah rezeki. Setiap hari minta duit. Kenapa kok begitu? Karena rezeki adalah penting untuk tegaknya hidup di dunia. Betul atau tidak? Makanya minta rezeki. Salah atau tidak? Tidak salah ya Allah. Rizqan halalan tayyiba, rizqan halalan tayyiba. Yang laki-laki juga, ya Allah, zaujah cantik, rumahnya apik, macam-macam. Biasa boleh minta istri cantik sini. Ada orang doa semacam ini, sah atau tidak? Sah. Cuma kenapa kok berdoa? Karena penting. Ya Allah, semoga rezekiku banyak. Ya Allah, aku ingin nyekolahkan anak. Karena rezeki penting. Cuma pertanyaannya, cinta kepada Nabi itu penting atau tidak? Yakin? Pernahkah Anda doa kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku cinta ke Rasulullah? Oh, kok jadi enggak penting ini? Bagaimana ini kisahnya? Minta duit mah sering setiap hari, tapi minta cinta tidak. Siapa yang ngasih cinta? Siapa yang ngasih cinta? Aduh kepada Allah, ya Allah. Bahkan harus sadar, ya Allah, kenapa aku kok kurang cinta Nabi? Aku hanya ngaku dengan lesanku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, setiap hari. Kalau minta duit sehari 5 kali, minta cinta harus 10 kali. 2 kali lipat paling tidak. Karena merasa itu hal penting untuk kita. Terus serius, ilhah minta ya Allah. Agar aku bisa mengikuti sunnah kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Agar aku bisa bangga dengan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Agar aku bisa bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Koreksi pertama ini, di majlis ini. Berarti kita, kalau kurang menganggap cinta penting, sepertinya juga tidak punya cinta. Para kekasih Allah doanya bukan cakar cinta, bahkan minta ya Allah cintakan kepadaku semua yang dicintai oleh Nabi, bukan nabinya saja. Pengen menyintai yang dicintai Nabi. Habib ilaina ma ahabbahu habibuk sayyidina Muhammad. Senangkan kepadaku semua yang disenangi kasihmu Nabi Muhammad. Pengen cara makan Nabi. Gimana senangnya Nabi dalam tidur? Gimana senangnya? Ya Allah, jadikan aku menyenangi semua yang disenangi Nabi dan bencikan kepadaku semua yang dibenci Nabi. Ini koreksi pertama untuk kita. Mintalah kepada Allah. Dan jangan ragu, Allah yang memberi. Kalau minta terus, Allah Maha Kasih. Lihat kasihan banget ini hambaku, tak kasih. Tiba-tiba ada rindu kepada Nabi. Bangga dengan Nabi. Akhirnya apa? Makan dengan cara makan Nabi berbangga. Mengenakan baju yang dicintai Nabi bangga. Ditawari baju yang aneh-aneh, sorry tidak. Aku ikut Rasulullah. Ada tawaran pekerjaan yang haram? Tidak bisa dong. Rasulullah tidak melihatku nanti. Muncul cinta di dalam hatinya. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian selanjutnya, setelah kita memohon kepada Allah tanpa henti, banyaklah membaca selawat yang kedua. Ini ada banyak sih sebenarnya poin-poinnya. Kami hadirkan 3 saja deh. Banyak membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada janji dari Allah melalui lisan Rasulullah. Kalau kita banyak membaca salawat kepada Rasulullah, maka Allah balas dengan 10 balasan. Man sallallahu alaihi marratan sallallahu alaihi biha ashra. Yang bersalawat kepada Rasulullah sekali, Allah akan balas 10. Balasan dari zat yang maha agung. Kalau seandainya kita bersalawat sekali dibalas oleh Allah satu saja, sudah cukup satu. Tapi satu dari Allah yang maha agung. Tapi Allah maha kasih, kita dibalas 10 salawat. Lalu 10 salawat Allah kepada hambanya itu bagaimana? Disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, Walladhi Allah, yang salli alaikum, bersalawat kepada kalian. Wa malaikatu, malaikatnya pun diajak. Liyukhrijakum minadzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Dengan banyak bersalawat, Allah akan mudahkan segala urusan. Dengan banyak segala salawat, Allah akan hijrahkan Anda dari susah menjadi bahagia. Sempit rezeki, lapang rezeki. Kuncinya, salawat yang benar. Salawat untuk ada makna pengagungan kepada baginda Nabi. Lebih dari itu, Allah akan titipkan cinta di hati. Maka jangan ragu baca salawat, perbanyak salawat. Kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Ubay bertanya, ya Rasulullah, berapa kali salawat yang, berapa persen dari waktuku untuk bersalawat kepadamu? Susu kamu, kata Rasulullah. 2/3, 1/3 gimana? 1/4 ya Rasulullah? Ya, 1/4. bagus, seperempat waktumu kau suka kayak selawat. In zitta fa khair. Kalau kau tambah bagus. Separuh, separuh. Separuh bagus. 3/4 ya Rasulullah. Bagus, kalau tambah lebih bagus. Semua waktuku untuk selawat kepadamu ya Rasulullah. Idan, kata Rasulullah, yukfa hammuk wa yukfar laka dhambuk. Akan diberesi urusanmu oleh Allah. Dosamu akan diampuni. Maksudnya apa? Bukan berarti Anda selawat terus. Nah, perbanyaklah selawat. Artinya begini, waktu ngobrol sama suami ya enggak usah ngomong, bang mau selawatan dulu, jangan gitu dong ya. Sambut dulu dong suaminya sampai senang, puas, baru selawatan nanti. Suami juga begitu, pulang kerja enggak usah sok, saya baru dengar ceramahku ya, mohon maaf istriku, selawatan dulu. Asik. Istriku baik, senang, baru. Ngobrol sama orang tua, beribadah juga, maksudnya kita ingin membiasakan selawat. Permasalahan kita itu kan lupa. Permasalahan kita ini kan lupa. Ada orang jaga toko pagi jam 6 pagi sampai jam 4 sore itu hanya bengong dok gini. Pelongo-pelongo. Karena enggak punya ilmu selawat. Padahal kalau dia sadar ilmu ini kan tinggal baca berapa kali selawat yang bisa ia baca dalam sehari. Langsung dekat ke Rasulullah itu nanti. Sama ibu-ibu yang masak itu mulai dari awal nuangin air sampai nyajikan ke suami itu berapa jam? 1 jam setengah, 2 jam. Kalau seandainya sadar sholawat, dia sholawat lebih lezat. Tapi yang banyak kan lagu goyang pinggul yang disuarakan. Tapi ibu-ibu gak ada insya Allah ya, sholawatan. Permasalahan kita suka lupa ke Rasulullah. Sekarang kita ingin membuat perubahan dalam hidup kita. Dikit-dikit sholawat. Allah akan buka keajaiban. Janji Allah. Yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan keluarkan dan ini langsung. Allah yang menjawab. Perbanyaklah salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat apa yang hendaknya kita baca? Suka-suka. Boleh salawat panjang Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Boleh. Salat nariyah tafrijiyah. Boleh. Tibbil qulub boleh. Paling ringkas pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sah. Suka-suka. Baik, berbanyaklah solawat. Pastikan langkah Anda. Hiasi bibir Anda dengan solawat kepada Rasulullah. Anda berjalan, ingat di dapur tulisi, jangan lupa bersalawat kepada Rasulullah. Ada ancaman Nabi ya. Nabi pernah menyebutkan begini, raghima anfu rajulin, celakalah seorang laki-laki. Maksudnya apa? Raghima anfu, akan nyungsep hidungnya ke tanah. Siapakah dia itu yang celaka? Man idza dzukirtu wa indahu lam yusalli alayya, orang yang mendengar namaku disebut tapi tidak berselawat kepadaku. Nama Nabi disebut tidak berselawat. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan al-bakhilu man idza dzukirtu indahu lam yusalli alayya, orang pelit yang disebut namaku tapi enggak mau selawat kepadaku. Mau sengsara? Mau pelit? Maka jangan ragu di saat disebut nama beliau baca selawat. Dan kalau baca selawat jangan ragu, penuh dengan pengagungan. Allah tuh mengagungkan Rasul, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, engkau dalam akhlak yang agung ya Muhammad. Allah itu kalau menyebut Nabi Muhammad enggak langsung namanya. Tapi kalau menyebut nama Nabi yang lain, coba di Al-Quran cari, mulai dari awal Quran sampai akhir enggak ada Allah itu menyebut nama Nabi kecuali digelari dengan gelar. Tapi kalau Nabi yang lainnya, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Yahya khudil kitab bikuwa, ya Zakaria inna nubashiruka bihulamin ismuhu Yahya, ya langsung namanya. Tapi Nabi tidak. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Ya ayuhal mudathir, hai hamba yang berselimut. Kum fu'angdir. Ya ayuhal muzammil, wahai hamba yang berselimut. Kum min layla illa qalil. Pernah menyebut dengan nama Nabi Muhammad tapi langsung disambung dengan gelar Muhammadun Rasulullah. Allah mengajari bagaimana mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat kita menyebut nama Nabi dan berselawat pun hendaknya dengan pengagungan, pemuliaan kepada Nabi. Para kekasih-kekasih Allah itu kalau mendengar nama Nabi itu luar biasa. Imam Malik bercerita tentang Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Beliau itu orangnya kan basam, selalu terlihat di wajahnya itu ceria, senyum. Bayangkan orangnya sudah ganteng, terlihat senyum di wajahnya. Ajib. Kebalikan kita, mukanya lungset, cemberut. Nabi itu senyum terus. Nabi itu wajahnya senyum, basam. Dan Sayyidina Ja'far juga basam. Tapi di saat beliau dengar nama kakek beliau disebut, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, langsung berubah. Bahkan sebagian mengatakan kalau sudah 3 kali disebut mengucur air mata. Kalau Anda pengen bikin nangis Sayyidina Ja'far Shadiq, cukup sebut nama Nabi Muhammad 3 kali menangis. Allah. Kenapa? Hatinya telah dipenuhi dengan kecintaan dan pengagungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda jangan ragu di saat berselawat kepada Nabi, di saat nama beliau disebut, bersemangatlah. Selawat dengan hati, iya yang pertama, kemudian dengan lisanmu yang kedua, kemudian perdengarkan ke telingamu. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Orang semangat masih malu ini. Kalah sama motivator. Bisa, bisa. Kamu bisa, bisa. Semangat jerit-jerit. Tapi selawatan ala Sayyidina Muhammad. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Wibawa majlis salawat. Kita punya, kita pernah sekolah di satu tempat, tradisi orang bersolawat. Ajib memang, dikit-dikit solawat. Kalau ada orang berantem, cara ngeredem itu sallu ala Sayyidina Muhammad. Mau ngomong lagi, sallu ala Sayyidina Muhammad. Ajib. Ibu-ibu kalau suami marah langsung bilang sallu ala Sayyidina Muhammad. Kalau suamimu ngaji, kalau enggak suamimu enggak ngaji, tambah rame nanti. Makanya suami suruh ngaji. Jadi kalau suami sallu ala Sayyidina Muhammad, selawat sama sama. Sama bapak-bapak kalau istri cerewet, "Bang, ini gas habis alat." Sallu ala Sayyidina Muhammad. Nah, diam dulu. Selawat. Maksud kami apa? Ayo dibiasakan selawat di rumah kita. Ada keindahan di balik itu semuanya. Paling tidak ayo sehari itu jangan kurang dari 300 anak kita. Dan jadikan perbincangan pertama kita dengan anak kita adalah, "Yang sayang, sudah selawat belum? Berapa kali sehari?" Sebelum bertanya tentang kabar sekolah anak-anaknya. Jadi kita bias dikit-dikit ke Rasulullah. Bisa kira-kira? Bukan nyumbang 1 miliar. Hanya bagaimana membiasakan di rumah kita untuk bersolawat, solawat, solawat. Shalli ala Sayyidina Muhammad. Perjalanan Anda di kendaraan, di atas kendaraan, shalli ala Sayyidina Muhammad. Macet, alhamdulillah tambah banyak solatku. Tapi yang enggak kenal solat mikir, "Wah, macet ini sampai di mana ini? Wah, macet mulai dari komentar, tetap enggak jalan dong namanya macet." Tapi kalau selawat, masya Allah, shalli ala Sayyidina Muhammad. Ragu ya, shalli ala Sayyidina Muhammad. Jangan ragu baca selawat di saat disebut nama Nabi Muhammad. Namanya tak disebut, berselawat, bergegas. Dan jadikan itu kebiasaan. Di rumah kita rumah selawat. Bisa? Jangan ragu. Biasakan indah nanti dengan salat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian setelah selawat yang sering, yang banyak, batasilah paling tidak 300. Kemarin kita buat program terlambat sih, sini Bogor. Orang Bogor kurang rindu, jadi susah datang kita. Insyaallah kita saling mencintai karena Allah. Biasanya sebelum maulid itu, yang ketemu dengan kami, kami punya program setoran. Selama bulan maulid ini, Anda setoran kepada Rasulullah salawat sebulan 100.000 kali salawat. Gak apa-apa setiap 100.000 satu keluarga. Berapa ratus ribu salawat? Kalau ngelihat 100.000-nya kan berat ya. Tapi kalau dibagi 100.000 dibagi 30 berapa? 33, berapa? Ya enggak? 33 dibagi Anda, suami dan anak yang 6. Cuman jatuhnya 350. Ada target 100.000. Rumah selawat. Rumah selawat. Paling tidak 300-500.000. Biasa ke anak kita pagi selawat. Berangkat sekolah selawat. Pulang selawat. Allah akan menjaga dia. Yang penting itu saling mengingatkan untuk salawat. Permasalahannya bukan kita tidak mengerti ilmu, permasalahan kita adalah lupa. Masalahnya lupa. Bengong. Kan bisa diganti dengan selawat. Baik, hari ini kita selawat. Cukup dua saja. Nanti lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kalau sudah Anda pulang dengan selawat sambil doa, insyaAllah semakin rindu dan cinta kepada Nabi. Cinta itu karunia Allah. Biarpun nanti ada cara boleh kemana baca sejarah Nabi. Ya, itu adalahnya. Tapi tekankan dulu dalam hal-hal ini. Minta kepada Allah. Biar minta kepada Allah agar Allah memberikan cinta kepada Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salawat. Allahumma salli. Salawatnya adalah seolah-olah melihat Nabi. Allahumma salli alaihi wasallam. Bukan ngebutnya. Kadang-kadang ngurusi bilangannya. Saya harus 10.000. Hadirin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biarpun 100 berkualitas. Kebayang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang dipukuli di kota Mekah waktu itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang gerahamnya jatuh waktu perang Uhud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang menangis untuk kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang ditawaf di tempat itu. Ya Allah, jadikan aku bisa tawaf di tempat itu. Terus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba Anda punya cinta ke Rasulullah. Sehingga waktu Anda harus menjalankan sunnah Nabi, sudah tidak berat lagi. Bahkan Anda senang. Karena Anda telah punya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Sirwan, kami ucapkan kepada guru kita Buya Yahya yang sudah memberikan ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa membekas di hati kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya sebelum kami membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di media sosial kami, kami beri kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu, jamaah ibu-ibu satu, masing-masing satu orang satu pertanyaan. Dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya muliakan, saya ingin bertanya, apakah boleh kita bersolawat tetapi dengan irama-irama lagu seperti yang banyak sekarang di media sosial seperti itu, Bu ya? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu untuk memperindah adalah sangat diperkenankan dengan catatan tentunya. Bukan mengarah kepada syiarnya orang fasik. Tapi kalau sebuah nada dan lagu sudah masyhur di kalangan orang fasik, Anda hindari dong, jangan pakai lagu itu. Ini masalah hukumnya. Karena Anda akan mengangkat syiarnya orang fasik. Misalnya sebuah lagu, sebuah nada ini sangat masyhur di kalangan pemabuk, penjudi dan sebagainya. Masyhur. Kemudian Anda ingin memasukkan salawat dengan nada itu. Anda mengangkat syiar mereka. Anda buat lagu yang indah, yang bukan syiar mereka, lagu. Ini adalah hukumnya. Cuman dalam irama dakwah itu bagaimana? Ini sering ditanyakan, Buya, gimana ibu-ibu di kampung sana lagunya lagu model ini, model itu dan sebagainya, dan sebagainya. Kita hargai ibu-ibu itu di kampung itu yang ikut lagu-lagu macam-macam. Ikut lagu-lagu, walhasil lagu-lagu yang masyhur, ada lagu India, ada lagu ini, lagu itu. Bagaimana hukumnya? Kalau hukum jelas tadi, selagi syiarnya lagunya orang fasik harus dihindari. Tapi kalau kita menanggapi orang awam, itu ijtihadnya ibu-ibu. Dia tuh pengen sholawat yang benar, cuman karena mereka jarang dari majelis seperti ini, nggak ada bimbingan, maka jangan dicaci, jangan diolok dong. Nggak bisa kita mengolok mereka. Mereka suruh qasidah yang bagus seperti Habib Syekh, nggak bisa. Lagu-lagunya Habib Syekh, lagu-lagu ini susah. Mereka nggak bisa, nggak ada yang ngajari lagi. Maka untuk orang awam tuh sangat beda hukumnya. Sehingga bahasanya ulama mengatakan, yang penting kenal salawat dulu deh, gitu dulu. Cuman kalau para santri sudah hadir majelis kayak begini kok masih lagunya begitu, ya salah Anda. Itu kan orang-orang awam yang kita hargai ijtihad mereka. Pengennya orang-orang biar pada datang salawatan, kan begitu. Kemudian setelah itu baru kita berupaya untuk mengajari. Sungguh kita menemukan kok. Orang kampung saya tanya, Bu, kok sekujanya itu tidak ada lagu-lagu yang seperti itu, hadroh-hadroh, Enggak bisa. Di saat diajari senengnya luar biasa, meninggalkan lagi model-model itu. Karena memang enggak ngerti hadroh, pukulan-pukulannya enggak ngerti. Makanya solawatnya yang paling mudah ya dengar lagu yang ada di radio, di televisi, ditiru. Itu orang awam. Maka kalau urusan dengan mereka jangan kaku-kaku deh, jangan langsung wah ini enggak benar, neraka. Entar dulu, dia tuh ijtihad dan bang. Yang salah Anda ustaz yang enggak ngajari dia, Anda yang ngerti hadroh bagus enggak ngajari dia. Baik ya. Kalau masalah hukumnya sangat jelas bahasanya, syiar orang fasik tidak boleh diangkat dalam bentuk apapun. Syiarnya orang fasik. Orang yang lagunya orang yang biasa mabuk di tempat-tempat ini, diskotik segala macam, Anda rubah jadi salawat, Anda mengangkat syiar orang fasik. Enggak diperkenankan. Tapi untuk menanggapi orang awam seperti itu, supaya kita tidak nyakiti orang awam. Dia enggak ngerti, memang selama ini enggak ngerti lagu, mau mukulan hadroh sama sekali enggak ngerti. Kalaupun ada pukulannya tongteng dung dung dung, tongteng ding ding ding, itu aja sudah kayak ronda begitu, sudah enggak menarik. Isanya begitu, enggak ngerti ketukan ini ada berapa kali, enggak ngerti mereka. Mau nyaci maki dia, ya enggak, alhamdulillah masih mau kumpul selawatan, zikir, baca. Alhamdulillah. Cuman tugas kita setelah itu mengajari mereka, memberikan pemahaman yang halus lembut, bukan mencaci dan mengolok. Tapi kalau yang tanya kalian santri begini, jawab jelas dong. Ya jangan dong, bikin nasyid lagu yang bagus. Allah alam bisawab. Baik, selanjutnya dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang najis, Buya. Sekarang ini kan semakin berkembangnya zaman. Kita itu biasanya kalau misalkan di rumah sakit atau di tempat mall atau dimanapun mau makan itu biasanya memakai hand sanitizer. Itu kan mengandung alkohol, Buya. Ya. Bagaimana hukumnya, Buya? Baik. Terima kasih. Alkohol. Alkohol tidak satu macam. Alkohol yang digunakan untuk antibakteri dan sebagainya itu bukan alkohol yang bisa dikonsumsi. Itu informasi yang kami dapat dan sebagian dokter, dan dokter pun khilaf masalah ini. Jadi kalau alkohol yang biasa digunakan untuk minyak wangi, alkohol yang bisa digunakan untuk antibakteri itu kalau diminum buta, orang mati itu orang. Ada bahasa kimianya yang berbeda. Akan tapi alkohol yang dimaksud adalah alkohol yang biasa diseduh untuk konsumsi. Dan itulah yang memampukan. Sementara alkohol jenis yang satu ini yang tidak bisa dikonsumsi adalah hukumnya seperti spiritus dan yang lain sebagainya. Ya kalau diminum haram karena membahayakan. Tapi kalau disentuh itu adalah tidak najis jenis ini. Ini pernah kita mencoba melacak, ada pendapat seperti itu. Bahwasanya alkohol yang biasa digunakan untuk minyak wangi, yang biasa digunakan untuk antibakteri, itu adalah bukan alkohol yang biasa digunakan untuk minuman keras. Kalau memang seperti itu, enggak ada masalah. Baik, seandainya ternyata menurut medis, sebab ini adalah urusannya medis, bukan ustaz. Semuanya harus dikembalikan kepada ahlinya. Kalau seandainya dokter bersepakat, yang jelas dokter tidak bersepakat dalam hal ini. Seandainya dokter bersepakat bahwa sama bahannya, maka ketahuilah bahwa di situ nanti ada kelonggaran di dalam pemahaman fikih. Makanya kami akan hadirkan pemahaman ini longgar biar Anda tidak kaku-kaku benar, ada khilaf. Empat madhab semuanya mengatakan yang namanya khamr termasuk alkohol tadi, anggap saja alkohol satu model. Berarti alkohol kan haram untuk diminum. Jelas haram diminum, oke, iya. Tapi masalah najisnya adalah khilaf. Dan khilafnya memang tidak kuat. Seperti Imam Muzani dalam Imam Syafi'i, Rabi'atul Ra'i, mujtahid mutlak yang setara dengan Imam Syafi'i, cuman tidak dinukil qaulnya sampai hari ini. Imam Rabi'atul Ra'i, Imam Muzani dalam mazhab Syafi'i, Syaukani dan yang lainnya mengatakan bahwasanya najisnya minuman keras itu adalah najis maknawi, maknanya haram diminum, tapi kalau bersentuhan dengan badan tidak dianggap najis. Kalau ikut pendapat ini, maka alkohol tidak najis, tapi diminum tetap haram. Berarti keluar dari madhab kita tadi, Syafi'i. Baik, maka dari itu karena ada khilaf semacam ini, begini. Jika Anda beli minyak wangi, sebisa mungkinlah yang tidak pakai alkohol. Tapi kalau tiba-tiba dikasih sama orang, set-set ada alkoholnya, ikut Imam Rabi'atul Ra'i. Jangan bikin sakit hati orang yang sudah niat nyemprot susu. Najis! Nanti tidak enak. Jadi agak luwes dalam hal ini. Yang jelas sepakat kalau itu haram untuk diminum. Jadi ibu ikut pendapat ini saja. Pendapat kalau seandainya alkohol yang ada di antibakteri di tangan itu adalah sama dengan alkohol yang bakal diminum, maka ikut pendapat imam-imam seperti tersebut tidak dianggap sebagai suatu yang najis. Tapi jangan diminum, Bu, ya. Kemudian, tapi kalau memang alkohol itu beda, sudah jelas enggak ada masalah. Ringan, ya. Yang jelas sepakat itu tidak boleh diminum. Pakai untuk kebersihan, enggak apa-apa. Alkohol untuk suntik. Baik. Makanya yang namanya oplosan itu bahaya banget. Itu orang ngaco tuh. Orang paling tidak cerdas itu. Bangga-banggaan kan, "Wah, aku minum oplosan enggak apa-apa, mati kau nanti." Ini ada orang-orang tidak cerdas, kasihan dia. Biasanya karena pendidikan yang sangat rendah. Bangga-bangga dengan kawannya, kuat. Orang fisik, saya kuatkannya orang yang lemah, tidak mampu, mati. 25 mati di pantai, kota mana sampai, di waktu dekat Cirebon waktu itu. 25 di bulan Ramadan, 25 mati bareng. Allah. 4 tahun yang lalu bulan Ramadan. Gara-gara oplosan, bangga-banggaan sama kawan. Semoga Allah menjauhkan kita dari kehinaan kini. Allah alam biswab. Selesai, apalagi? Baik, Bu, ya, selanjutnya ada pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kami. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu, ya, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga dan juga seluruh keluarga besar Al-Bahjah. Bu, ya, saya Ramadan di Bogor mau bertanya. Saya ingin menanyakan masalah mazhab, Bu, ya. Apakah bermazhab itu harus mengikuti suatu kaum atau desa yang bermazhab tersebut? Seperti halnya di Maroko, mazhabnya adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i di negeri kita Indonesia. Apa landasan kita untuk memegang, untuk memasuki salah satu mazhab tersebut? Mohon penjelasannya, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban kita adalah ikut ulama. Kewajiban kita adalah ikut ulama. Sebab kalau kita langsung kepada Quran dan hadis Nabi, terlalu jauh. Baca Qurannya saja masih belum benar, apalagi sampai tahu maknanya. Bagaimana bisa menggabungkan antara pemahaman yang ada Al-Quran di hadis Nabi. Maka jangan sombong, kembali kepada kitab dan sunnah. Siapa ente, Mas? Siapa ente? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kembali kepada ulama. Ulama yang mengerti tentang ilmu tafsir dan ilmu hadis. Ulama yang mengerti tentang bagaimana berijtihad. Buya Yahya ngerti ijtihad? Enggak, saya enggak ngerti. Berarti enggak boleh saya ikuti. Mungkin ada yang ngomong gitu. Karena saya tidak mengerti, maka saya ikut orang yang mengerti. Guru saya juga begitu. Ternyata waktu ketemu guru saya ngomong, saya juga tidak mengerti. Lalu saya mengikuti orang yang mengerti. Terus mengikuti orang yang mengerti. Sampai ketemu Imam Syafi'i. Dialah, beliaulah orang yang mengerti tentang Quran hadis Nabi. Makanya itu bermadhab. Kalau hari ini ada orang ke Imam Syafi'i, Anda boleh ikut dia. Ngerti hadis, ilmu hadis, ngerti usul fikih yang betul-betul, ya, Masya Allah. Nah, boleh ikut. Cuman, mana ada orang ke Imam Syafi'i di hari ini? Makanya apa? Bermadhab. Yang wajib bagi kita mengikuti ulama. Makanya kalau Anda mengikuti ulama di samping rumah Anda, Ustadz Kiai, itu sudah ikut Nabi. Tapi tidak secara langsung. Ulama Anda pun kalau Anda tanya, dia mengatakan kelemahannya, saya ikut guru sah, ya, guru saya ngambil dari gurunya, guru yang ngambil dari gurunya, guru yang ngambil dari Imam Syafi'i yang berijtihad mutlak. Maka itulah kesimpulan bermadhab. Kalau orang tidak bermadhab, orang sakit, ikut siapa? Katanya tidak mau bermadhab, tapi masih ikut ulama. Mohon maaf, saya enggak mau ikut madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab ini. Kenapa? Semuanya bisa salah. Hebat benar. Terus kamu ikut siapa? Quran hadis Nabi, membaca Quran dan sunnah. Saya ikut Ustadz ini Syekh Fulan, Ibn Fulan. Loh, memang dia enggak bisa salah. Bingung dia memang. Kalau ada orang alim hari ini namanya misalnya, anggap saja Ibnu Yahya. Gue anggap saja, Ibnu Yahya. Paling Anggap saja Ibnu Yahya alim, yang mentahqiq hanya beberapa muridnya. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ulama-ulama yang datang setelahnya pun ternyata semuanya kompak mengerucut kepada pemikirannya. Mentamhis, melihat, memahami, menyempurnakan. Kalau ada ini mengurangi, sudah dibahas oleh ulama dari masa ke masa, maka itulah madhab. Madhab itu bukan sekedar perkata Imam Syafi'i lalu diamalkan, enggak. Kadang perkata Imam Syafi'i juga dikritiki, tapi manhaj metodologi memahami Al-Quran hadis Nabi, Imam Syafi'i yang punya, Imam Ahmad punya, Imam Malik punya, Imam Abu Hanifah punya, dan mereka punya pengikut ulama yang banyak. Satu ulama Imam Syafi'i dikelilingi ulama yang banyak mengukuhkan pemikirannya. Ini satu yang namanya Ibnu Yahya tadi, pendukungnya siapa? Sudah begitu mengatakan mengalahkan Imam Syafi'i, dari mana itu semuanya? Ini sebuah contoh. Jadi bermadhab menjadi harus. Karena apa? Dengan bermadhablah kita sampai kepada Rasulillah. Karena dengan bermadhab yang itu mengikuti ulama. Imam Nawawi saja sehebat itu mengatakan, tidak, aku mengikuti orang di atasku. Dan seterusnya sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terus sampai kepada baginda Nabi SAW. Kemudian adabnya adalah, jika Anda di Indonesia, biarpun ada sah mengikuti madhab Malik, biarpun Anda di Indonesia sah, cuman adabnya dan mudahnya selagi Anda di Indonesia adalah ikut madhab Syafi'i. Agar apa? Agar Anda tidak buat gundah umat. Satu. Yang kedua, kalau pun Anda lupa, gampang. Karena Anda mengikuti madhab Syafi'i, Anda lupa satu permasalahan. Anda tanya kepada ustaz sebelah, dia sudah tahu. Coba kalau Anda madhab Maliki, permasalahan Anda lupa, tanya sebelah, madhabnya beda dengan Anda. Makanya selagi Anda di Indonesia, peganglah madhab Syafi'i. Tapi kalau ternyata Anda hijrah ke Maroko, maka Anda pun harus belajar fikih orang sana biar bisa menyesuaikan. Sama ustaz yang datang ke Indonesia, biarpun dia madhab Malik, hendaknya memperhatikan keadaan anak-anak madhab Syafi'i, termasuk seorang alim besar bermadhab Maliki, Abuya Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki. Muridnya adalah kebanyakan orang Indonesia, tidak pernah muridnya dipaksa, kamu harus berubah madhab Malik, kembali ke Indonesia, madhabnya Syafi'i semuanya. Nah itu kalau orang yang beradab. Ini orang sendiri setengah pintar juga enggak, datang ke Indonesia, merubah, kamu enggak ikut, enggak boleh ikut madhab ini, harus ikut madhab guru saya. Apa itu? Ini Abu ya Said Muhammad tidak pernah, muridnya orang-orang besar di Indonesia, ulama-ulama terpenjuru Indonesia, semua adalah madhabnya apa? Syafi'i, Syafi'i, Syafi'i, Syafi'i. Enggak ada yang dirubah. Itulah adab. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya punya pertanyaan masih dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Buya, saya Dihya di Ciamis mau bertanya Buya, apakah ada teman atau sahabat Nabi di waktu kecil yang setia sampai dewasa dan masuk Islam? Terima kasih Buya, semoga Buya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gimana? Banyak. Sayyidina Ali bahkan mulai dari kecil bersama Rasulullah, Islam dari kecil. Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi dia. Sayyidina Hamzah paman sekaligus sahabat beliau. Sayyidina Hamzah paman sekaligus sahabat beliau sampai dewasa masuk Islam banyak. Mungkin ada yang dimaksud dari pertanyaan itu. Kalau pertanyaan sekedar itu, jalah banyak. Sayyidina Abu Bakar adalah kawan mulai kecil. Sayyidina Hamzah paman sekaligus kawannya masuk Islam. Sayyidina Ali dari kecil. Sayyidina Ali tidak pernah sempat menyembah berhala. Sayyidina Ali adalah Islam sebelum balik. Banyak kalau pertanyaan seperti itu, banyak sekali. Cuman saya tidak tahu apa yang dimaksud dari pertanyaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya tentang solawat. Solawat Al-Fatih, apakah bagus untuk didawamkan setiap hari dan apa keutamaannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat Fatih yang di solat Allah Rasulullah Muhammad Al-Fatih lima uhlik, Al-Khatim lima sabak, Nasir al-Haq bil-Haq, Al-Hadi isratil mustaqim, Al-Yusahak wa Mikdaril Adim. Mananya baik, luar biasa. Itu solawat Fatih. Ada solat Fatih Majlis Al-Bahjah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Al-Bashir wa Nadir alladhi tanfatihu bihi ababul khairi wa tanghaliku bihi ababu syarri wa ala alil athhari wa ashabil ahyan. Fatih juga. Dan kita beri nama selawat Fatih. Selawat itu boleh Anda baca semuanya. Adapun faedah-faedah itu hanya ilhamat yang didapat oleh sebagian ulama. Yang jelas tidak ada yang bisa mengalahkan selawatnya Rasulullah. Sehebat apapun selawat yang dibuat oleh seseorang, biarpun katanya faedahnya begini, begini, begini, tentu faedah itu ada pada selawatnya Rasulullah. Maka kalau ada orang mengatakan punya selawat lebih bagus dari selawatnya Rasulullah, dia keluar dari iman. Selawat terbagus adalah selawat yang dibuat oleh Rasulullah, selawat Ibrahimiyah. Tapi orang buat selawat boleh asalkan maknanya benar. Adapun faedah itu adalah sebagian ulama itu berdasarkan ilham, dapat isyarat dari Allah, bahasanya keutamaan begini, tidak bisa dipastikan seperti itu. Yang membaca ini begini, tapi yang jelas selawat semuanya sudah dijanjikan oleh Allah. Yukhrijukum minadh-dhulumati lan-nur. Ini keutamanya adalah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Selawat mana saja. Sekarang repotnya kalau sudah baca selawat bangga-banggaan. Yang lain jelek, yang bagus selawat ini. Kok berani jelekin selawatnya Rasulullah? Gara-gara selawat apa sudah paling hebat. Selawat yang lain jangan, enggak boleh. Ini saja. Selawat Nabi yang paling hebat, selawat yang paling bagus selawat Ibrahimiyah. Yang Anda baca waktu selawat itu. Tahiyat itu. Itu paling bagus. Kenapa paling bagus? Yang nyusun adalah siapa? Rasulullah langsung. Semua ini adalah bagus. Ada masalah keutamaan-keutamaan itu adalah biasanya adalah disebutkan oleh yang menyusun karena ilham atau orang yang mengamalkan ilham-ilham, tidak bisa dipastikan. Yang jelas Allah akan mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju benderang, sempit rezeki lapang rezeki, susah menjadi gembira, dan Allah akan berikan pahala dan menjadi sebab dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya. Baik, bismillah. Jangan lupa nanti tanggalnya berapa sih? Tanggal Arabnya? Tanggal 13. 13 apa? Rabiul Tsani. Rabiul Tsani atau tanggal 20. 13 Rabiul Tsani atau tanggal 20 ada maulid di Ar-Rahman malam. Kemudian setelah itu paginya hari Jumatnya tanggal 21, tanggal 14 Rabiul Tsaninya, tanggal 21 Desember minggu depan itu maulid di pesantren. Kami harap bisa nengok lah. Keterlaluan kalau Anda tidak mau datang ke sana itu. Setahun sekali lagi. Cuman sengaja kami buat pagi-pagi biar Anda pas lapar-laparnya nanti hidangannya kemakan. Sarapan pagi di sana. Jadi habis sholat subuh kita baca sejarah Nabi, kemudian ada tausiah. Jam 8 mungkin sudah sarapan, setengah 9 selesai bubar. Kita mencoba bikin maulid pagi-pagi. Yang mau ke kantor bisa kantor, yang mau kerja-kerja. Dan kita pengen juga merangkul tetangga-tetangga pondok di Cibung Bulan. Dari dulu tidak benar-benar coba ditulis itu Cibung. Ya udah itu ibu sudah tahu, lebih tahu dari saya. Yaitu tolonglah datang ke sana, agak jauh tapi semakin jauh semakin perjuangan cinta untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Perjuangan cinta perlu. Makanya laki-laki dengan perempuan perjuangan cintanya hebatan laki-laki. Nabi Adam dari India ke Jeddah, Siti Hawa dari India ke Jabal Rahmat. Siti Hawa hanya dari Jeddah ke kita sedikit makanya. Laki-laki itu kalau sampai datang keterlaluan. Kalau ini kita maklumi mungkin ada masak nih, maksudnya gitu tadi ya. Insyaallah datanglah insyaallah di sana kalau ibu-ibu kadang-kadang takut ribet, tapi bolehlah datang. Berangkat habis sholat subuh dari sini sampai sana jam 6 masih rapat, jam 6 setengah 7 masih menemukan maulid, nanti sarapan bersama di sana insyaallah. Malamnya di Ar-Rahman sini insyaallah. Ini ada tulisannya Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Baik, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahummarhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wala takhdulna wa afina wala tumridna wa akrimna wala tuhinna wa athirna wala tuhsin alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Ya Allah, kami mohon. Berikan kepada kami hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti Kau mudahkan lisan kami berucap cinta untuk kekasihmu Nabi Muhammad, mudahkan hati kami untuk mencinta kekasihmu Nabi Muhammad. Yang memiliki lisan kami Engkau, yang menguasai hati kami Engkau, ya Allah. Dan engkau juga yang telah memberikan kecintaan kepada kekasihmu Sayyidina Abu Bakar Siddiq Akbar. Ya Allah, engkau lah ya Allah yang telah memberikan kecintaan Sayyidina Imam Ali kepada Rasulullah. Engkau yang telah memberikan kecintaan kepada para sahabat-sahabat kekasihmu Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Tuhan mereka adalah engkau dan Tuhan kami adalah engkau. Engkau yang memberikan mereka kecintaan, kami mohon berikan kepada kami kecintaan ya Allah. Tuhan kami engkau yang tidak pernah berubah, engkau tetap maha kuasa sampai kapanpun ya Allah. Dan berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Anak-anak kami jadikan mereka anak-anak yang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jadikan perkumpulan ini mukaddimah perkumpulan dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa yang kamu lakukan jadikan ini sebab kegembiraan kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan anak yang soleh-solehah. Kami semua jadikan kami rumah tangga kami indah saling mencintai karenamu. Dengan anak yang soleh-solehah. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah yang sakit. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Dan kami mohon seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Jadikan mudahkan kami untuk saling bertemu dan bertemu dan bertemu ya Allah di dunia, baik dengan jasad atau hati kami. Dan pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Dan berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami di sini ya Allah. Di kota ini Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan, ketulusan, keikhlasan ya Allah. Jangan sampai yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Dan kami mohon kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk diri dan keluarga, jaga keluarga mereka. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah, yang belum nikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka, ya Allah, kemudahan untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari meninggalkan sholat, jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan. Itu, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ampuni, ampuni, ampuni ya Allah. Dan berikan kesadaran bencikan kepada zina. Buka pintu halal untuknya dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Tutup aib mereka di dunia dan di akhirat. Dan buka pintu halal untuk kami. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih. Mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.